Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'du. Jemaah salat Isya dan Tarawih kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini seharusnya jadwal Al-Ustaz Abdul Bar hafizahullah taala, namun beliau berhalangan hadir. Maka kita akan bahas atau kita isi dengan menjelaskan salah satu kegembiraan yang kita harapkan dengan ibadah shaum. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini sering kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi farhatani." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Apa saja? Yang pertama adalah farhatun 'inda fitrihi, bergembira ketika berbuka puasa, dan termasuk juga ketika beridul fitr, berhari raya. Kegembiraan yang kedua adalah farhatun 'inda liqa'i rabbih, bergembira ketika bertemu dengan Rabb-nya. Ini dua kegembiraan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bergembira dengan dua kegembiraan ini. Jamaah rahimakumullah, kalau kegembiraan di dunia tadi, gembira ketika berbuka puasa, gembira ketika berhari raya, itu adalah kegembiraan di dunia. Tetapi bagi seorang mukmin, memang kegembiraan di akhirat itu yang lebih kita harapkan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Iya. Jemaah rahimakumullah, dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kegembiraan di akhirat, yaitu bergembira ketika bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Sudahkah kita pernah merasakan kerinduan untuk berjumpa dengan Allah? Tentu jawabannya adalah tergantung dari sejauh mana, sebesar apa rasa cinta kita kepada Allah tabaraka wa taala. Karena kerinduan itu akan muncul ketika kita mempunyai rasa cinta yang mendalam. Iya kan? Ya, dan itu kita rasakan khususnya bagi yang sudah berumah tangga. Bagaimana seorang suami ketika dia ditugaskan jauh di luar kota, jauh dari istri, jauh dari anak-anak, ya, muncul kerinduan. Dinas di luar kota 3 hari, tapi terasa 2 minggu. Ya, jauh dari istri 1 minggu, terasa 1 bulan. Dan seterusnya, sehingga muncul kerinduan ingin cepat bertemu. Demikian juga sang istri yang ditinggalkan, muncul kerinduan itu. Walaupun terkadang di zaman sekarang bisa sedikit terobati dengan SMS, dengan telepon. Tapi kegembira apa itu belumlah seberapa. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga seorang hamba, dia akan merasakan rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia betul-betul cinta kepada Allah. Dan cinta tidak hanya sebatas di lisan. Cinta gombal ketika dia tidak buktikan dengan realisasi amalan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, 5 rukun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah cinta kepada Allah yang dibuktikan dengan apa? Mewujudkannya dalam bentuk ketaatan dan ketundukan terhadap syariat. Jamaah rahimakumullah. Jadi sejauh mana kerinduan Anda untuk berjumpa dengan Allah, itulah kadar keimanan Anda. Makanya Nabi SAW ketika diberikan pilihan antara berjumpa dengan Rabbnya atau diperpanjang umurnya, ditambah lagi masanya hidup di dunia, apa yang dia pilih? Beliau SAW lebih memilih untuk berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan beliau berdoa di antara doanya apa? Wasyauqa ila liqa'ik. Mempunyai rasa rindu untuk berjumpa dengan Engkau wahai Rabb. Karena demikian tinggi kadar kecintaan beliau kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun kita, karena kadar keimanan kita rendah, tipis, berkurang, sedikit, malah justru aduh kayaknya belum siap untuk ketemu Allah, malu dengan sekian banyak dosa dan kemaksiatan yang kita perbuat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah Nabi SAW menjelaskan orang yang berpuasa mempunyai 2 kegembiraan ketika puasa yang dia lakukan, imanan wahtisaban. Iya kan? Puasanya itu di atas dasar keimanan, sehingga puasa di atas ketaatan dan amal saleh, dan dia berharap kegembiraan yang luar biasa di akhirat, yaitu berupa apa? Melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah akidah kita Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam masalah ru'yatullah, melihat Allah, itu dibahas oleh para ulama, karena memang ada kelompok-kelompok yang mengingkarinya dari kalangan Jahmiyah, ya, Asy'ariyah, dan dari kalangan ahli bid'ah lainnya. Adapun kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat, tapi di mana? Di akhirat. Di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat di 2 tempat. Yang pertama adalah di arasatil qiyamah, padang mahsyar. Ya. Kaum mukminin, kaum munafikin, semuanya melihat Allah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab mereka. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahad illa sayukallimuhu Allah." Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan Allah akan mengajak bicara dia. Tidak ada antara dia dengan Allah seorang penterjemah, enggak perlu penterjemah. Dan juga tidak ada penghalang. Ya. Bahkan Nabi SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat?" Lalu Nabi SAW memberikan perumpamaan. Setelah beliau menjawab iya, apa yang Nabi berikan perumpamaan? Cara melihatnya. Nabi SAW memberikan perumpamaan melihat Allah di yaumil qiyamah sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Artinya apa? Enggak perlu desak-desakan, bisa dilihat dari manapun kalian berada. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan memperumpamakan Allah dengan bulan, tidak. Allah laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Di sini Rasulullah ingin mendekatkan pemahaman kaum muslimin bahwa Allah di hari kiamat, di akhirat dapat dilihat sebagaimana kalian melihat bulan purnama yang indah. Enggak perlu desek-desekan. Lah terus apa bedanya? Kalau kaum mukminin melihat Allah, munafikin melihat Allah di saat itu. Perbedaannya adalah kaum mukminin mereka melihat Allah dengan penglihatan yang penuh dengan kelezatan. Melihat Allah penuh dengan kegembiraan karena memang mereka rindu. Iya, kangen berat kalau bahasa orang gaul. Iya. Jamaah rahimakumullah, adapun orang-orang munafik, mereka melihat Allah penuh dengan ketakutan. Kekhawatiran yang luar biasa. Bukan gembira, bukan senang. Kenapa kok mereka melihat Allah penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang luar biasa? Karena mereka tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar kemunafikan mereka. Yang selama ini tidak diketahui di dunia, Allah zat yang maha mengetahui perkara yang tersembunyi di dalam hati. Ya. Dia takut. Dia malu ketika hakikat jati dirinya dibongkar di hadapan seluruh makhluk. Makanya takut bertemu dengan Allah. Kita aja kadang kalau punya salah dengan seseorang, papasan nih di jalan, wah ada dia, menghindar kita. Kenapa? Takut, malu, segen, mendingan ngambil jalan lain. Apalagi kalau punya utang, udah jatuh tempo, belum sempat apa, belum bayar-bayar, ketemu sama yang ngasih utang, padahal belum tentu dia nagih. Malu kita. Itu kepada manusia. Kenapa? Karena kita merasa punya salah. Kita merasa punya kewajiban yang belum kita tunaikan kepada dia, padahal sudah ada kemampuan. Itu hanya perumpamaan. Kita saja di dunia ketika punya salah dengan seseorang, takut bahwa ketemu. Apalagi orang yang kita mempunyai sangkutan padanya, dia mempunyai kekuasaan. Nah, terlebih lagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini perbedaannya antara kaum mukminin dengan kaum munafikin dalam melihat Allah subhanahu wa ta'ala di arasatil qiyamah, di padang mahsyar. Ya. Adapun yang kedua, bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala dilihat di mana? Di surga. Kalau yang pertama tadi disebut ru'yah umum. Kenapa dikatakan ru'yah umum? Karena umum, kaum mukminin, kaum munafikin melihat Allah. Adapun yang kedua, ru'yah khusus. Kenapa dikatakan khusus? Karena memang khusus bagi penduduk surga saja. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannah al jannata," kalau penduduk surga semuanya udah masuk ke dalam surga. Semuanya, artinya yang tadinya di neraka karena kemaksiatan, selain dari dosa kekufuran, ada dengan sebab syafaat, ada sebab dengan rahmat Allah, dia dikeluarkan dari dalam neraka, lalu dicuci di sungai, dari sungai-sungai surganya Allah, lalu dia dimasukkan ke dalam surga, jadilah dia ahlul jannah. Ada juga yang tadinya masa menunggu di bukit Al-A'raf, ya, ketika melihat neraka dia takut, ketika melihat surga sangat berharap, akhirnya dengan rahmat Allah dia pun dimasukkan ke dalam surga. Semua sudah masuk ke dalam surga, Allah dengan kemurahannya memberikan tawaran. Apa tawaran Allah? Apakah masih ada sesuatu yang ingin aku tambahkan untuk kalian? Masya Allah. Allah masih menawarkan sesuatu tambahan. Adakah sesuatu yang ingin aku tambahi? Apa jawab penghuni surga? Alam tubayyid wujuhana. Ya Allah, bukankah engkau sudah memutihkan wajah-wajah kami yang tadinya geseng? Ya, bahkan sebagian riwayat ada ahlul jannah yang sebelumnya dimasukkan ke dalam neraka itu di dahinya masih ada tanda bekas neraka, ex jahannam. Wah, kan malu, iya kan? Kita aja kalau ada tanda bekas preman, tato, sendok garpu, atau punya tato di mana, setelah taubat kita malu, kita tutupi itu. Mereka meminta kepada Allah, ya Allah hilangkan bekas ini. Allah kabulkan, dihilangkan bekas bahwa mereka adalah ex jahannam. Makanya ketika ditawarkan sesuatu oleh Allah, masih ingin tambahan enggak? Apa kata mereka? Ya Allah, bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami yang tadinya hitam? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari dalam neraka? Bukankah engkau sudah memasukkan kami ke surga? Artinya ini sesuatu yang sudah sangat besar bagi kami. Iya. Tapi subhanallah, jemaah azani Allah wa iyyakum, dengan kenikmatan surga yang luar biasa sudah mereka rasakan, ketika Allah membuka yang menutupi wajahnya, lalu penduduk surga melihat wajah Allah yang mulia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penduduk surga tidak pernah merasakan kenikmatan yang jauh lebih besar dibandingkan kenikmatan melihat wajah Allah tabaraka wa taala. Ya. Ini kegembiraan melihat wajah Allah. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma rzuqni lizzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku melihat wajahmu yang mulia. Masya Allah. Ini farhatun inda liqa'i rabbi. Berjumpa, apa bergembira, senang, luar biasa ketika bertemu dengan Rabb Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Adapun kalau di dunia, ya jelas mustahil ya Allah dapat dilihat. Di dunia tidak ada seorang pun, baik dia nabi, orang saleh, wali, dalam keadaan terjaga, enggak ada yang bisa melihat Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam ketika meminta kepada Allah agar Allah menampakkan dirinya, apa jawab Allah? Lan tarani, engkau sekali-kali tidak akan pernah bisa melihatku di dunia. Makanya dusta kalau ada orang ngaku-ngaku, wah saya semalam tahajud, pas lampu-lampu saya matikan semua, pas rokaat kesekian, tiba-tiba ada cahaya di hadapan saya, lalu cahaya itu berkata, ana rabbuka, aku adalah Rabbmu, sudah cukup ibadahmu, kamu telah kuangkat sebagai nabi. Wah, bangganya dia, besoknya dia kumpulkan keluarganya, teman-temannya, lalu menobatkan diri sebagai nabi. Dusta dia. Lihat Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, ketika dalam melakukan satu ibadah, ada sesuatu yang menampakkan diri dan mengaku sebagai Allah, tapi karena akidah yang kuat, keyakinan yang mantap, dia ambil sandal, dilempar itu cahaya, hilang. Dusta. Ternyata itu adalah syaitan. Ya, dan syaitan kemudian berkata ya dalam bentuk suara bahwa dia telah menipu sekian banyak manusia dengan trik seperti tadi, dan 70 ribuan orang berhasil. Karena apa? Kelemahan masalah akidah. Jamaah azani Allah wa iyyakum, ini akidah al-sunnah wal jamaah ya, dalam masalah berjumpa dengan Allah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun orang-orang yang mengingkarinya, ya, na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari golongan yang mengingkari hal-hal yang merupakan perkara akidah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan akidah kita, akidah kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk berpuasa dengan imanan wahtisaban, karena untuk melihat wajah Allah tentu harus diiringi dengan amalan, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kenikmatan yang sangat besar di akhirat kelak, yaitu nikmat berupa melihat wajah Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna lizzata nazar ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.